Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima, amma ba'd. Kita lanjutkan ikhwani rahimani wa rahmakumullah membacakan atau pelajaran tentang Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, da'watuhu wa siratuhu. Hadzal Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam, dan kita telah menyampaikan beberapa tarajim, beberapa biografi dari para ulama dari kalangan Ahlu Syekh. Kemudian kita setelah sampai pada keluarga dari atau tarajim Ahlu Su'ud, yakni kita sampai pada Al-Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud. Terjemah beliau telah kita lalui. Kita sampai pada membacakan beberapa rasail dari hadal imam. Di antara rasail tersebut, risalah yang dicetak di masa ini dalam sebuah judul, Risalah Muhimmah. Risalah Muhimmah yang dicetak atas nafkah dari Al-Amir Bundar bin Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Su'ud. Kita telah sampaikan pada pertemuan yang lalu beberapa poin penting dari risalah tersebut atau daftar isi singkat risalah tersebut yang menunjukkan kepada kita bahwa hadzal imam, hadzal amir bukan hanya seorang malik, bukan hanya seorang sultan, tapi beliau adalah seorang alim. Beberapa yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu bahwa beliau di risalah itu, risalah yang beliau kirim kepada para ulama wal qudhat di Haramain, Asy-Syam, Mesir, wal Iraq dan negeri-negeri yang lainnya, beliau tulis tentang al-hikmah dari penciptaan makhluk, kemudian makna kalimat tauhid, juga asy-syafa'ah, kemudian hak Allah, hak Rasul dan hak aulia, para wali. Kemudian beliau juga berbicara tentang masalah doa, bahwa orang-orang yang mati dan para dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu didoakan untuk mereka, bukan kita berdoa meminta kepada mereka. Larangan menjadikan kubur Nabi sebagai id, larangan menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Kemudian beliau menyatakan bahwa wa anna haqiqata tauhid taqtadil iman billahi wa ibadatihi wahdah wa adami syirki bihi, dan bahwasanya tauhid, haqiqatu tauhid berkonsekuensi beriman kepada Allah, beribadah kepadanya satu-satunya dan tidak berbuat syirik terhadapnya. Wa wasafa dina al-musyrikin. Kemudian beliau menyebutkan sifat agamanya kaum musyrikin. Wa bayan asy-syirik al-asghar wal akbar. Kemudian penjelasan tentang syirik, baik itu syirik asghar maupun syirik akbar. Wa bayan at-tawassul as-sahih. Di risalah itu juga beliau menjelaskan tentang tawassul yang sahih. Wa anil wan nahi anil aqsam 'ala Allah bi makhluq. Awil iqsam 'ala Allah bil makhluq. Larangan bersumpah bahwa Allah akan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, al iqsam 'ala Allah bi makhluq. dengan atas nama makhluk. Kemudian beliau jelaskan juga apa itu al-wasilah. Di samping beliau membantah ar-rad ala al-musyabbihin bil hadis li tajwiz doa ghairillah ta'ala. Naam. Orang-orang yang berdalil mengambil syubhat dari beberapa hadis untuk membolehkan berdoa kepada selain Allah. Dan suatu yang sering terjadi, beliau jelaskan, annal adah hiya adawatul kuburiyyin li ahli tauhid. Satu yang sering terjadi, biasa terjadi, permusuhannya kaum kuburiyun terhadap ahlu tauhid, wa ramyuhum iyyahum bil adzaim wal jaraim. Dan ahlu kuburiyun itu sering memberikan tuduhan-tuduhan dengan tuduhan yang jahat terhadap siapa? Ahlu tauhid. Wa nisbatu kulli qabih ilaihim, menisbahkan semua keburukan dan kejelekan kepada ahlu tauhid. Wa tanfirun nas anil muwahhidin bi annahum yantaqisuna as-salihin, membuat lari manusia, menjauhkan manusia dari ahlu tauhid dengan tuduhan bahwa ahlu tauhid telah melecehkan orang-orang saleh. Ini semua beliau terangkan dalam risalah tersebut yang kemudian diberi judul dengan risalah muhimmah, diberikan takdim oleh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Saleh Al-Syekh rahimahumullah. Demikian pula beliau menulis risalah kepada ahli al-Mikhlaf As-Sulaimani, negeri yang bernama al-Mikhlaf As-Sulaimani. Beliau terangkan tentang dinul Islam dan aqidatus salafus salih dalam risalah tersebut. Dan beberapa risalah yang lainnya itu termaktub dan terdewankan di Ad-Durar As-Saniyah yang dikumpulkan oleh Abdurrahman ibn Qasim. Di antara peran Al-Imam Abdul Aziz juga, di antara peran beliau, beliau meminta kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah an yaktuba risalatan mujizatan fi usulil Islam liyata'allamaha an-nas. Beliau minta kepada Syekh agar menulis sebuah risalah yang ringkas berisi tentang usulul Islam, prinsip-prinsip Islam, agar dipelajari oleh umat. Fakataba Syekh thalathatal usul, maka Syekh pun menulis risalah yang kemudian diberi judul Thalathatal Usul, wahia ma'rifatul Rabbi al-Ma'bud wal Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dinul Islam bil adillah. Al-usul salah yang sering kita pelajari di masa ini. Iya. Yang kemudian oleh Al-Imam Abdul Aziz, risalah ini dikirim ila jami'an nawahi, ke seluruh penjuru wilayah. Wa amara an-nas ay yata'allamuha fil masajid ala yadi a'immatihim wa talabatil ilm. Dan beliau instruksikan kepada seluruh rakyat agar mempelajari risalah ini di bawah bimbingan para imam masjid dan di bawah bimbingan para talabatil ilm. Wa ay ya'malu biha jami'an bidun istithna, dan diperintahkan untuk menerapkan, mengamalkan itu risalah tersebut semuanya tanpa pengecualian. Sehingga ini sering dipelajari di masjid-masjid ba'da salati subuh wa bainal isya'ain. Biasa di masjid-masjid itu akhirnya apa dipelajari risalah ini, imma ba'da salati al-fajr atau bainal isya'ain, antara maghrib wal isya'. Risalah ini ditulis dengan berbagai lughah yang fusha maupun amiyah, sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing umat. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau sendiri juga turut langsung mengajarkan risalah ini, Thalathatul Usul, di Dir'iyah. Kemudian beliau lengkapi dengan risalah Syurutus Salah wa Arkaniha. Al-Imam Abdul Aziz juga mengirim beberapa risalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, termasuk di dalamnya kitab Tauhid, kepada Al-Wazir Sulaiman Basha di Baghdad. Nah, nasihatan lahu, dalam rangka memberikan nasihat kepada dia. Ya, sebelum Baghdad beliau serang, yang kemudian oleh Sulaiman Basha diberikan kepada Abdullah Afnadi, bukan untuk dipelajari tapi untuk dibantah. Nah, keluar sebuah bantahan, ya, oleh siapa? Abdullah Afnadi, yang kemudian Muhammad bin Ali bin Gharib menulis bantahan balik kepada dia yang berjudul At-Tawdih an Tauhidil Khallaq fi Jawab Ahlil Iraq. Muhammad bin Ali bin Gharib menulis sebuah kitab berjudul apa? At-Tawdih an Tauhidil Khallaq fi Jawab Ahlil Iraq, membantah syubhatnya siapa? Abdullah Afnadi. Meskipun di risalah ini ada beberapa hal yang kurang tepat, di risalah tersebut At-Tawdih an Tauhidil Khallaq ada beberapa masail yang dia tergelincir dalam akidah Asy'ariyah, namun secara umum risalah tersebut nafi'ah di dalam memberikan penjelasan kepada umat tentang Tauhidul Uluhiyah. Demikian pula memiliki atharun baligh fi nashri aqidati salafis salih, di dalam menyebarkan akidah salafus salih. Naam. Kemudian sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, kondisi di masa Al-Imam Abdul Aziz, Daulah Saudiyah benar-benar dalam kondisi yang sangat aman, makmur dan tentram, dengan gambaran kondisi yang sudah kita sebutkan kemarin dari penjelasan Ibnu Bishr di dalam kitabnya Unwanul Majid. Kemudian di antara kebiasaan dan sirah yang baik dari Al-Imam Abdul Aziz adalah kana yusi ummalahu bitaqwallahi wa akhdhi az-zakah 'ala al-wajhil mashru' wa i'ta' ad-du'afa wal masakin wa yusjiruhum 'anidh-dhulm wa akhdhi karaimil amwal. Al-Imam Abdul Aziz di antara sirah dan kebiasaan beliau adalah memberikan wasiat, memerintahkan, instruksikan kepada para pegawainya untuk bertakwa kepada Allah dan mengambil zakat dengan cara yang masyru', memungut zakat dengan cara yang masyru'. Juga wasiat atau instruksi untuk memberikan kepada para du'afa wal masakin, serta peringatan keras terhadap mereka dari kezaliman, dan mengambil karaim al-amwal, ketika memungut zakat mengambil harta yang terbaik, sebagaimana larangan dari Rasulullah SAW kepada sahabatnya siapa? Mu'ad bil Jabal, tatkala beliau mengutus Mu'ad ke negeri Yaman. Wa iyyakum wa karaima amwalihim wattaqu da'watal madzlum. Dan beliau juga menginstruksikan kepada para ummal tersebut untuk banyak-banyak bersedekah kepada rakyat, ya, termasuk kepada para qadhi, kepada ahlul ilm wa talabatul ilm, dan para pengajar Al-Quran, serta para muadzinin dan a'immatul masjid. instruksikan untuk banyak-banyak bersedekah kepada mereka. Kemudian pada masa beliau terdapat sekian nama besar ulama, baik mereka yang menjadi qadhi maupun yang tidak menjadi qadhi. Pada masa beliau tercatat nama-nama besar, di samping tentunya Syekhul Islam sendiri Muhammad bin Abdul Wahhab yang masih hidup pada masa itu. Kemudian di masa beliau yang menjadi qadhi, yang pertama Syekh Husain, tentunya Husain bin Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, putra tertua dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan ini sudah kita jelaskan tentang biografi beliau pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian di antara para qadhi itu juga adalah Asy-Syaikh Az-Zahid Al-Wari' Abdul Aziz bin Abdullah bin Ibrahim Al-Husain. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ibrahim Al-Husain, yang kata Ibn Bishr, alladhi tabaqa barakata au barakatu ilmihi al-afaq, yang barakah ilmu beliau mengenai banyak penjuru. Wa syahida lahu bil fadl ahlul afaq, dan banyak dari penduduk negeri yang mempersaksikan keutamaan beliau. Beliau sebagai qadhi di daerah Al-Washam pada masa pemerintahan Abdul Aziz, kemudian pada masa pemerintahan Saud, dan pada pemerintahan Abdullah bin Saud, di tiga penguasa ini. Beliau berguru pada masa kecilnya kepada Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ismail, kemudian kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, dan putranya Syekh Abdullah dan Syekh Husain. Juga Syekh Hamad bin Nasir bin Muammar dan yang lainnya. Ini di antara masyayikh beliau. Lahu majalis fi tadris masyhurah. Beliau memiliki sekian banyak majlis dalam mengajar yang sangat terkenal. Wa uqatuhu bil ibadati ma'murah. Wa lahu risalah fi makna tauhid wa fatawa. Waktu-waktu beliau penuh dengan ibadah. Juga beliau memiliki risalah tentang makna tauhid. Di samping beliau memiliki sekian fatwa. Murid-murid beliau sangat banyak, di antaranya Syekh Abdullah Abu Batin wa Syekh Ibrahim bin Saif wa Syekh Hunaim bin Musaffar wa Syekh Abdullah bin Saif wa Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Husain, dan nama-nama besar lainnya. Dan beliau memiliki peran yang besar di masa Al-Imam Abdul Aziz dalam upaya nashri aqidati salafis salih. Wabil khusus, beliau adalah salah seorang yang diutus sebagai pimpinan utusan ke Mekah pada masa Ahmad bin Musa'id atau Ahmad bin Sa'id pada delegasi yang pertama, kemudian pada masa Syarif Ghalib bin Musa'id pada delegasi yang kedua. Tentu kita masih ingat peristiwa ini. Ya. Kita ikuti peristiwa ini secara lebih rinci, bahwa pada utusan pertama pada tahun 1185 Hijriah, ya, bahwa diskusi yang terjadi itu pada tiga poin utama. Yaitu yang pertama adalah tuduhan takfir, kedua masalah hadmul qubab allati alal qubur, dihancurkannya kubah-kubah yang dibangun di atas kubur, dan masalah meminta syafaat ya dari orang-orang yang sudah mati. Disebutkan oleh Ibn Ghunnam bahwa Al-Imam Abdul Aziz dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengirim atau membekali Syekh Abdul Aziz ini dengan surat kepada Syarif Ahmad bin Sa'id, yang di risalah atau surat tersebut beliau mengajak baik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab maupun Al-Imam Abdul Aziz, mengajak Syarif Ahmad untuk bersama-sama membela Asy-Syari'ah Al-Muhammadiyah dan para pengikutnya, serta memusuhi orang-orang yang keluar dari syariat ini. Kemudian tentang tiga poin tadi, Syekh Abdul Aziz bin Al-Husain menyebutkan bahwa nisbatut takfir bil umum ilaina zaurun wa buhtanun alaina. Bahwa menisbahkan takfir secara umum, yakni pengkafiran kepada kaum muslimin secara umum kepada kami, ini merupakan kepalsuan dan kedustaan atas kami. Wa amma hadmul qubab fahuwal haqq was-shawab kama huwa muqarrar bil adillah fi kutubin katsirah. Adapun menghancurkan kubah-kubah di atas kuburan, maka itulah al-haq dan itulah kebenaran sebagaimana ini telah ditegaskan dengan dalil-dalil di dalam kitab yang sangat banyak, kitab-kitab yang sangat banyak. Wa laisa ladal ulama fihi syak, dan tidak ada di kalangan para ulama keraguan dalam masalah ini. Wa amma du'a as-salihin wa talabi syafa'a minhum wal istighatha bihim fin nawazil faqad nassa 'alaihi al-a'immah annahu minasy-syirki. Adapun meminta atau berdoa kepada orang-orang saleh, memohon syafaat dari mereka serta beristighatha dengan orang-orang saleh, fin nawazil, dalam perkara-perkara nawazil, peristiwa-peristiwa besar, maka kata beliau faqad nassa 'alaihil a'immah, para imam telah memberikan nas yang tegas, annahu minasyirik, bahwa itu termasuk syirik, alladhi fa'alahu al-awwalun, yang syirik, jenis kesyirikan yang dilakukan oleh generasi awal bangsa Quraisy. Wala yujadil fihi illa jahilun zalim, maka tidak berdebat dalam masalah ini, tidak mendebat masalah ini kecuali jahil zalim. Thummahduru min kutubi al-hanabila al-iqna' fara'au ibaratahu fil wasa'id wa hikayatihi al-ijma'. Kemudian dihadirkan ya kitab-kitab Hanabilah tentang masalah ini, di antaranya al-iqna', kitab al-iqna'. Diteliti di sana bagaimana penjelasan penulis al-iqna' tentang masalah syafa'ah. Dan penulis al-iqna' menukilkan al-ijma' dalam masalah ini. Iya, bahwa tidak boleh meminta syafaat kepada para nabi dan orang-orang saleh. Faqtana'u wa aqarru wa tafawwahu bi anna hadza dinullah. maka mereka puas dengan penjelasan ini serta mengakui dan menyatakan dengan lisan-lisan mereka bi anna hadza dinullah wa antashara fi ma bainahum wa sya'a, maka disebarkanlah masalah ini ke tengah-tengah mereka. Wa qalu hadza madhhabu al-imam Ahmad wa ansarafa Abdul Aziz mubajjalan mukarrama. Wayabdu anna Syarif qad iqtana'a bi sihhatil aqidah, yang tampak bahwa Syarif yakni Ahmad bin Sa'id telah puas mengakui kebenaran akidah ini. Wa annaha aqidatus salafis salih, dan dia mengakui bahwa ini adalah akidah as-salafus salih. Walakin thara alu Musa'id ala ammihim ala Ahmad bin Sa'id hadha, namun keluarga Musa'id tidak terima dan menyerang, mengkudeta pamannya ini, yaitu Ahmad bin Sa'id ini dikudeta oleh siapa? Alu Musa'id. Wantaza'u min yadihi wilayata Makkah bil quwwah, mereka merebut kekuasaan Makkah dari tangannya dengan kekuatan senjata, yakni dikudeta, diberontak kepada Ahmad bin Sa'id. Fa akhrajuhu minha, kemudian Ahmad bin Sa'id diusir dari Makkah. Ya. Wa wada'u makanahu Syarifan akhar huwa ibnu akhihi, dan diangkatlah menduduki jabatan Syarif sepupunya Surur bin Musa'id. Kemudian ini pada tahun 1186. Kemudian Ahlu Najd kembali dilarang berhaji kecuali harus membayar pajak. Ya. Lalu digantikan Syarif. Surur ini digantikan oleh Amir Ghalib bin Musa'id. Nah, peristiwa ini telah kita baca di pertemuan yang lalu. Kemudian pada duta atau utusan yang kedua, pada tahun 1204, kembali Syekh Abdul Aziz ini dikirim, diutus sebagai pimpinan delegasi. Kembali Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga membekali beliau dengan risalah. Risalah itu isinya ba'dal basmalah, beliau tulis min Muhammad bin Abdul Wahhab ila ulama al-a'lam fil baladil haram nasarallahu bihim sayyidul anam alaihi afdalus salatu wassalam wa tabi'i a'immatil a'lam salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ba'd. Jara alaina minal fitnah ma balagakum wa balagha ghairakum, telah terjadi fitnah ya sebagaimana telah sampai kepada anda dan juga kepada selain anda. Wa sababuhu hadmu bunyan fi ardina ala quburi salihin, sebabnya adalah masalah dihancurkannya bangunan-bangunan yang terletak di atas kuburan orang-orang saleh di wilayah kami. Ya, kami menghancurkan kubah-kubah tersebut. Ini jadi fitnah. Dan fitnah ini sampai kepada anda. Wa ma hadza nahainahum an da'wati salihin, bersama ini pula kami melarang mereka yakni umat dari berdoa meminta kepada orang-orang saleh. Wa amarna wa amarnahum bi ikhlasid du'a lillahi ta'ala, dan kami perintahkan mereka untuk memurnikan doa, mengikhlaskan doa, mentauhidkan doa hanya untuk Allah. Falamma adharna hadhihi almas'alah, ketika kami tunjukkan atau tampakkan masalah ini, ma'ama dzakarna min hadmil buna min hadmi albina alladzi alal qubur, bersama dengan dengan penghancuran bangunan-bangunan yang di atas kuburan, kabura 'alal 'ammah wa 'adadahum ba'du man yadda'il 'ilma li asbabin ma takhfa 'ala mithlukum 'ala mithlikum. Ya, masalah ini menjadi besar di kalangan awam. Ya, karena enggak faham tentang tauhid, menunjukkan jahluhum bitauhid wa bu'duhum aniddin, kejahilan mereka tentang tauhid dan jauhnya mereka dari agama, sehingga jadi masalah besar ini di kalangan awam. Dan yang disesalkan adalah masalah ini didukung oleh sebagian orang-orang yang menisbahkan diri atau mengklaim sebagai ulama, mengaku punya ilmu, didukung oleh ini. Ini masalahnya. Li asbabin ma takhfa ala mithlukum. Apa sebabnya? Sebab-sebabnya adalah sudah tidak samar lagi kepada orang semisal Anda, wahai Syarif. Anda tahu sebabnya. Kenapa mereka mendukung masalah ini? Yaitu mengingkari dihancurkannya kubah-kubah. A'zamuha, sebab terbesarnya adalah ittiba'ul hawa, karena mengikuti hawa nafsu. Sebab terbesarnya ini. Ma'asbabin ukhar, bersama sebab-sebab yang lain. Fa'asya'u anna inna nasubbus salihin. Maka mereka menebarkan berita dusta tentang kami bahwa kami mencela orang-orang saleh. Ya, faktanya dibalik. Ya, faktanya dibalik. Kuburan dihancurkan, umat diselamatkan dari tauhid, apa dari kesyirikan, yaitu meminta berdoa kepada orang-orang saleh. Disebarkan berita bahwa Wahabi telah mencela orang-orang saleh. Nah, wa inna ala ghairi jadatil ulama, dan bahwa kami telah tidak berjalan di atas jalannya para ulama terdahulu. Wa rafa'ul amr ila al-mashriq wal maghrib wa dzakaru anna asya' yastahyi aql min dzikriha. Perhatikan ucapan yang sangat apa ya ikhwan, menunjukkan kematangan ilmu beliau dan menunjukkan kematangan akal beliau, sehingga berbicara pun teratur, berbicara pun dengan penuh apa, sopan dan adab, dihargai amir, ditempatkan amir sebagai apa, ditempatkan syarif sebagai seorang yang mengerti qadiyah. Makanya beliau katakan apa, la takhfa ala mithlukum, orang semisal Anda sekali beranda enggak akan samar masalah ini, pasti tahu. Ditempatkan sederajat dengan beliau, tidak dilecehkan, enggak, dihormati. Kemudian apa? Kata beliau bahwa masalah ini mereka menuduh kami dengan berbagai macam, yakni macam kata-kata jelek, cercaan, cacian. Apa saja itu? Yastahyi aqil min dzikriha. Orang yang berakal malu untuk mengucapkan, menyebutkannya. Artinya apa? Celaan, caci maki itu diucapkan oleh para orang-orang yang enggak berakal, oleh para sufaha. Al-aqil yastahyi min dzikriha, akan malu mengucapkan kata-kata seperti itu, dan malu juga apa, menukilkan caci maki tersebut. Wa ana ukhbirukum bima nahnu alaihi, bisabab anna mithlakum ma yaruju alaihi al-kadzib ala unasin mutadhahirin bimadhhabihim. Dan kami akan menyampaikan kepada Anda tentang akidah atau agama yang kami berjalan di atasnya. Kenapa? Bisabab, dengan sebab orang semisal Anda tidak akan ikut-ikutan menyebar kedustaan seperti itu. Iya. Tidak akan ikut menyebar kedustaan ala unasin mutadhahirin bimadhhabihim, kepada sekelompok orang yang mengamalkan apa yang mereka yakini. Iya. Indal khas wal am, baik di kalangan khusus maupun kalangan umum. Kemudian beliau jelaskan, fa nahnu walhamdulillah muttabi'un la mubtadi'un ala madhhabi al-imam Ahmad bin Hanbal. Dan kami alhamdulillah orang-orang yang muttabi'un, yakni muttabi'un al-sunnah, bukan orang-orang yang berbuat bid'ah, dan kami berjalan di atas madhab al-imam Ahmad bin Hanbal, yakni dalam masalah fikih. Wa ta'lamun a'azzakumullah annal muta'a fi katsirin minal buldan law yatabayyan bil amal bihatainil mas'alatain annaha takburu 'alal 'ammah alladzina darajuhum wa aba'ahum 'ala dzalika. Dan Anda tahu, a'azzakumullah, semoga Allah memuliakan Anda, bahwa orang-orang yang taat di banyak negeri, ketika dia menampakkan amal dengan dua masalah tadi, ya, yaitu masalah menjauhi berdoa kepada orang-orang saleh dan menghancurkan kuburan atau kubah-kubah di atas kuburan, ya, yakni memurnikan doa hanya kepada Allah, mengamalkan tauhid. Anda tahu bahwa banyak orang-orang yang taat beragama, tatkala mengamalkan dua prinsip ini tadi, ini menjadi masalah besar di kalangan umum. Ya, alladzina darajuhum wa aba'uhum ala dzalik, yang mana mereka sudah menjadi kebiasaan mereka dan nenek moyang mereka beramal lawan darinya. Ini berdoa hanya kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, ini berdoa kepada orang saleh. Ya, ini kalangan awam, sehingga masalah ini jadi masalah besar di kalangan ammah, di kalangan awam. Wa antum ta'lamun rahimakumullah anna fi wilayati Syarif Ahmad bin Sa'id wasala ilaikum Syekh Abdul Aziz bin Abdullah. Dan Anda telah tahu juga wahai Syarif, yakni Syarif siapa? Ghalib. Bahwa dalam masa pemerintahan Ahmad bin Sa'id telah sampai kepada Anda semuanya di Mekah ini Syekh Abdul Aziz bin Abdullah. Yani menjelaskan masalah ini juga. Ya, berdiskusi masalah ini juga dengan para ulama Mekah, mengingatkan peristiwa ini. Peristiwa yang terjadi 17 tahun sebelumnya. Ya. Dan para ulama Mekah telah menerima hal ini. Wa asyraftum ala ma indana, dan kalian telah menerima apa yang ada pada kami. Ya, apa yang ada pada kami? Ba'da ma ahdaru kutubal Hanabila allati indana umdatan. Setelah mereka menunjukkan kitab-kitab Al-Hanabila, ya, yang menjadi rujukan kami, Katuhfa wan-nihaya inda Syafi'iyah, seperti kitab At-Tuhfa. Demikian pula dihadirkan kitab An-Nihaya di kalangan Syafi'iyah. Falamma talaba minna Asy-Syarif Ghalib a'azzahu Allah wa nasarahu imtathalna wa huwa ilaikum wasil. Maka ketika Syarif Ghalib meminta kepada kami untuk diutus, dikirim utusan sekali lagi, maka kami melaksanakan, kami penuhi. Wa huwa ilaikum wasil, dan sekarang dia telah sampai kepada Anda juga. Fa in kanatil mas'ala ijma'an fala kalam. Sehingga kalau masalah ini memang ijma', fala kalam, sudah harus diterima. Wa in kanat mas'ala ijtihad fa ma'lumukum annahu la inkar fi masail al-ijtihad. Kalau memang ini masalah ijtihadiyah, berarti apa? Enggak ada ingkar masalah ijtihadiyah. Artinya Syekh ingin apa? Mengajak dia untuk sama-sama berpikir masalah akidah ini. Taib, kalau katakan masalah ijma', berarti khalas ijma' harus diterima. Kalau ijtihad, Anda memandang ini ijtihad kami, sementara ijtihad Anda berbeda, taib, silakan biarkan kami di atas kami. Ini jangan diingkari, jangan kemudian dilarang dari berhaji, jangan dituduh dengan tuduhan yang jelek, apalagi dicaci maki, dinyatakan bahwa kami tidak berjalan di atas jaringan ulama. Nah, ini kalau dikatakan masalahnya masalah ijtihadiyah. Faman amila bi madhhabihi fi mahalli wilayatihi la yungkar alaih. Sehingga orang yang mengamalkan madhabnya di dalam wilayah kekuasaannya, itu jangan diingkari. Kami beramal di Najd, jangan kemudian ahlu Makkah mengingkari kami, menyerang kami, memerangi kami, bahkan melarang kami berhaji, jangan. Wa ana ushidullah wa malaikatahu wa ushidukum an inni ala dinillah wa rasulihi wa inni muttabi'un li ahli ilm. Tadi saya mengajak apa? Mau sangat sedikit bertanazul kalau ini masalah ijtihadiyah. Namun beliau tegaskan bahwa masalahnya bukan masalah ijtihadiyah. Beliau katakan, "Inni usyhidullah, saya persaksikan kepada Allah wa malaikatahu dan para malaikat, serta saya persaksikan kepada Anda juga bahwa inni ala dinillah, bahwa saya berjalan di atas agama Allah wa rasulihi, wa inni muttabi'un li ahli al-ilm, dan bahwa saya mengikuti para ulama." Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau tutup risalah ini. Ya, perhatikan risalah beliau, bagaimana beliau berbicara, bagaimana beliau menulis, penuh hikmah, sopan, menghargai pihak lain. Ya. Sehingga sangat jauh apa yang dituduhkan bahwa Wahabi itu akidah yang mengajarkan kekerasan, sumber radikalisme dan yang lainnya. Afwan Ustaz, kisah wafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab belum disampaikan pada tahun 1206. Sudah kan ya? Sudah disebutkan wafat beliau pada tahun 1206. Baik, sampai di sini kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.